긴 타이밍 마시만 긴 타이밍 walaupun dirimu telah bersamanya dan dimiliki di untukku. tanpa mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Jangan kau tutup pintu Berikan padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini. Pertengkaran yang terjadi seperti semua salahku. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini. Inginkan kau

saat kita bersama. Karena jalan ini memang berbeda. Oh, oh, ku yakin kita akan bahagia tanpa harus selalu bersama. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Ku yakin hidup terbaik walau kita tak lagi berdua. Tak perlu disesali, tak usah ditangisi. Tak akan menyerah. kau tak serius pergi jauh dariku, karena hatiku hanya untukmu. aku tak minta apa-apa, hanya ingin kau dengar saja. Mungkin ini yang terakhir yang ku pinta. Aku tak minta apa-apa, hanya ingin kau dengar saja. Tolong lihat aku, minta apa-apa, hanya ingin kau dengar saja. Mungkin ini yang terakhir yang ku minta. Aku tak minta apa-apa, hanya ingin kau dengar saja. Tenang, kau di sana.

bersamanya meninggalkanku sendiri saja. Ku tahu ku bukan yang pertama, tapi cintaku melebihi dia. Ada yang milikiku kau. yang dimilikiku. Kau sentuh hatiku sepenuh kasihmu. Tapi ku tak bisa memiliki hatimu. Kisah ini belumlah berakhir, walau kau tolak aku berulang kali. Jelas, jelas kau tidak mengerti. Aku lelaki yang pantas dimiliki. Lihat aku, semua rasaku hanya untuk. Move. hadapilah sekuat tenagamu. Bila mimpi adalah lagu, maka nyanyikanlah dengan bersama-sama. Mimpi kita masih panjang, tetap terus berjuang. Semangatlah dan wujudkan semua. Bila kita bisa bersama, pasti ada jalannya dan kita yang Ku sadari dan aku lemah tanpamu. Bila engkau pergi meninggalkanku, tak ada artinya hidup ini. Bila hati ini engkau tinggal pergi, yang ku mau lagi sendiri memikirkan dia. Selalu tentang dirinya. Tuhan, ini jeritan jiwaku, cerita terakhir.